Coba lihat pembahasan tentang kana wa akhwatuha, masalah yang kesembilan. Kana wa akhwatuha, masalah yang kesembilan. Nah, qad yaji'u khabar kana wa akhwatiha ma'diyan ba'da kana wa amsa wa abha wa dhalla wa bata wa sawara wal akthar fihi ayat karina biqad. Ya, ini kurang. Ba'da kana wa asbaha wa amsa, tambahi asbaha, ya, kelewat asbaha. Qad yaji'u khabaru kana wa akhwatiha madiyan ba'da kana wa asbaha, ya, tambahi wa asbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Al-Qiyah Ibn Malik. Inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Qala Ibnu Malik rahimahullah, di inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksuma dikana min amal kaina zaidan alimun bi anni kufun walakin ibnahu udhu birni. Inna anna laita lakinna la alla kaana amalnya kebalikannya kana seperti inna zaidan alimun bi anni kufun walakin ibnahu udhu birni. Wa ra'idat tartiba illa fil ladhi kalaita fiha ahuna ghairal badi. Perhatikanlah urutan dalam bab ini kecuali seperti contoh laita fiha ahuna ghairal badi. Wa hamza in naftah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwa dzaq siri. Hamza inna fathakan jika menempati tempat masdar Adapun selain itu, kasrahkan. Faksifarib tidak wafibat istilah wahaitu inna liyaminin mukmilah au huqiyat bilqawli au halat mahal hadin tazurtuhu wa anni du amal. Kasrahkan hamzah inna jika badan permulaan kalam atau tidak, atau di permulaan sila, atau untuk menyempurnakan sumpah, atau hikayatul qawul setelah qala dan tasifanya, atau menempat tempat hal seperti zurtuhu wa inni du amal. Wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami ka'lam innahu aladhu tuqa. Para ulama alinahu mengkasrah hamzah setelah fi'il yang ditaklid dengan lam. Contoh i'lam innahu aladhu tuqa. Ba'da idza fuja'atin aw qasami lalama ba'dahu biwajhaini numi ma'atil bi fal jazawada yataridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Setelah idza fuja'iyah atau qasam yang setelahnya tidak ada lam, maka bisa dibaca dua bacaan hamzah innanya. Termasuk setelah mengiringi fa'ul jaza, ini berlaku seperti contoh khairul qawli inni ahmadu. Wa ba'da dzatil qasri tashabul khabar la mubtida innahu inni Allah wazar. Setelah inna yang hamzahnya dikasrah, maka lam ibtidak boleh menemani khobarnya. Contoh inni lawazar. Nah, lanjut. Walayali dilama maqat nufiya wala minal af'ali ma karabiya. Khobar inna yang dinafikan tidak boleh mengiring lam ibtida. Juga khobarnya yang berupa fi'il yang seperti lafad radia. Wa qad yaliha ma'aqad ka innada laqad sama alal idah mustahwida. Terkadang khobar yang berupa fi'il tadi bisa mengiringi lam ibtidak dengan disertai qad. Seperti inna dha laqad sama alal ida mustahwida. Wa tashabul wasito ma'mulal khobar wal fasla wasman halla qalbahul qoblahul khobar. Lalu tidak juga boleh masuk pada ma'mulul khobar yang ada di tengah antara isim dan khobarnya, dan juga pada dhamir fasal atau isimnya inna yang khobarnya menempati tempat sebelumnya, yakni khobarnya muqaddam. Wa wasluma fi dhil khurafi mubtilu ikmalaha wa qad yubaqqal amalu inna wa akhwatuha, yang bersambung dengan ma, maka amalnya bisa batal, tapi terkadang tetap beramal. Wa jaizun rafuka maktufan ala mansubiin ba'da'an tastaqbila mansubiinna ba'da'an tastaqbila, boleh kamu rafakkan isim yang diatofkan pada isim inna yang dinasobkan setelah inna sempurna. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laika wa la'alla wa ka'an, disamakan hukum inna itu lakin, kemudian anna, selain laita, la'alla dan ka'anna. Wa khufifat inna faqala al-amalu wa talzamu lamu idza ma tuhmalu, wa khufifat inna faqala al-amalu wa talzamu lamu idza ma tuhmalu, ada yang disukun ya, wa khufifat infaq wa khufifat inna faqala al-amal wa talzamu lamu idza ma tuhmal, inna yang ditakhfif maka jarang beramal, dan kalau enggak beramal wajib dikasih lam. Wa rubbama stuniya anha in bada manatikun aradahu muqtamida, dan kadang cukup tanpa lam jika sudah jelas tujuan pembicaraannya serta meyakinkan. Walfi'lu illam yakun nasikhan fala tulfi ghaliban bi'indi musola, jika kalimah fi'il itu bukan fi'il nawasikh maka kamu tidak bisa mendapatkan fi'il tersebut bersambut dengan in. Nah, wa in tukhaffaf anna fasmuha staqad wal khobarat al jumlatan min ba'di an, jika anna ditakhfif maka isimnya tersimpan dan khobarnya jadikan berupa jumlah setelah anna. Wa iyyakun fi'lan walam yakun du'a walam yakun tasifuhu mumtani'a, jika khobar anna yang ditakhfif tadi berupa fi'il yang tidak menunjukkan doa atau fi'il yang ke mutasarifannya tidak tercegah. Fal ahsanul faslu biqat au nafin au tanfisin au lam au law wa qalilun dikru law, maka lebih baik dipisah dengan qat atau nafi atau tanfis atau law, tapi jarang penyebutan law. Wa khufifat ka'anna aydan fanwi mansubuha wa thabitan aydan ruwi, ka'anna juga bisa ditahfif kemudian isim yang dinasobkannya diniatkan keberadaannya, tapi kadang-kadang diriwayatkan, dimunculkan isim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, pembahasan tentang inna wa akhwatuha fihi masail, ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Inna wa akhwatuha. Al-mas'alatul ula. Inna wa akhwatuha. Summiyat bil hurufi al musab bihati bil hurufi al musab bahati bil af'al. Summiyat bil hurufi al musabbahati bil af'al. Di annaha mabniyatul awakhir alal fathhi. Di annaha mabniyatul awakhiri alal fathhi kal madi. Ma'abina'iha ala talathati ahrafin fasa'idan. Ma'abina iha ala thalathati ahrufin fasa'idan. Wali wujudi maknal fi'li fi kullin minha. Wali wujudi maknal fi'li fi kullin minha. Kata'kidi wa tashbihi. Kata'kidi wa tashbihi wa nahwihima mimma huwa min ma'anil af'al. Mimma huwa min ma'ani al-af'ali. Saya ulangi, inna wa akhwatuha summiyat bil huruf al-musyabbahati bil af'al. Di annaha mabniyatul awakhiri alal fathhi kal mabi ma'a binaiha ala thalathati akhrafin fasa'idan. Wa li wujudi ma'nal fi'li fi kullin minha kat ta'kid wa tashbih wa nahwihima mimma huwa min ma'ani al-af'al. Inna wa akhwatuha disebut dengan huruf yang menyerupai fi'il karena satu mabni fathah seperti fi'il madhi, yang kedua tersusun dari tiga huruf atau lebih. Itu merupakan cirinya fi'il, tiga huruf atau lebih. Yang ketiga, adanya makna fi'il yang terkandung pada masing-masing anggota dari inna wa akhwatuha. Seperti makna ta'kid, makna menguatkan sesuatu, atau tasbih, menyerupakan sesuatu, atau semisalnya dari makna-makna yang biasa di pakai oleh fi'il. Nah, jadi ada tiga alasan mengapa inna wa akhwatuha disebut al-huruf al-musyabhatu bil-af'al. Alasannya pertama mabni fathah, ya, seperti fi'il madhi. Yang kedua terdiri dari tiga huruf atau lebih yang merupakan cirinya fi'il. Yang ketiga memiliki kandungan makna fi'il ta'kid, tasbih, dan yang semisalnya. Itu adalah makna-makna yang dimiliki oleh fi'il. Baik. Al-mas'alatu atsaniyah. Inna wa akhwatuha. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nahu inna zaidan alimun. Zaidan isimnya inna, alimun khobarnya. Al-mas'alah tu atharifah. Inna wa akhwatuha kulluha hurufun. Wahia samaniyatu ahrafin. Al-awwal inna litaukid. Nahu qawli ta'ala inna allaha ghafurun rahimun. Surah Al-Baqarah ayat 173. Inna wa akhwatuha seluruhnya berupa huruf dan ada 8 huruf. Yang pertama ialah inna. Disebut huruf taukid. Contoh firman Allah Ta'ala inna allaha ghafurun rahimun. Surah Al-Baqarah ayat 173. Allah isimnya inna, ghafurun khobarnya, khobar awal, rahim khobar tsani. Asani anna. Ditaukid. Nahu. Inna Zaidan alimun bi anni kufun. Inna Zaidan alimun bi anni kufun. Yang kedua anna juga disebut huruf taukid. Contohnya Inna Zaidan alimun bi anni kufun. Inna Zaidan, sungguhnya Zaid alimun, mengetahui. Bi anni kufun, bahwa aku selevel dengannya. Kufun pakai amzah. Lihat matan alfiah. Baik. Atalif lakinna. Lil istidrak. Lil istidraki wa tawqidi. Fal awal nahu walakinna ibnahu dhu bihanin. Walakinna ibnahu dhu bihanin. Akan tetapi anaknya punya dendam sama aku, ya. Saya tahu kalau aku selevel dengannya, tapi anaknya punya dendam sama aku, ya. Wasani nahu lauja'ani. Lauja'ani akramtuhu. Lakinnahu lam yajib. Contoh yang kedua, yakni taukid, ya. Jadi lakinna itu artinya istidrak, akan tetapi, atau juga taukid. Yang pertama tadi itu istidrak, walakinna ibnahu dudirnin. Yang kedua, ini fungsinya taukid. Lauja'ani akramtuhu, kalau dia datang kepadaku, aku akan memuliakannya. Lakinnahu lam yajib, tapi sungguh dia tidak datang. Arabi Ka'anna. Litasbih. Indal jami' karena ditasbih menurut semua pihak indal jami' lahu Anna Zaidan. Anna Zaidan. Asadun. Zaid itu seperti singa. Waza'ama al-kufiyuna Waza'ama al-kufiyuna Anna ka'anna Ta'ti ditahkik nahwu qawlihim fa asbaha batnu makkata muksha'iran Ka'annal arda laisa biha bisyam Ka'anna al arda laisa biha bisyam Saya ulangi fa asbaha batnu makkata muksha'iran fa asbaha batnu makkata muksha'iran ka'annal arda laisa biha hisyam pakai ha syin alif mim hisyam banyak ya bukan ha tapi ha hisyam orang-orang Kufah beranggapan bahwasanya ka'anna juga bisa mengandung arti tahqiq sesungguhnya, ya. Seperti ucapan mereka, fa asbaha batnu makkata muksyairan, maka perut kota Makkah menjadi muksyairan, menggigil. Ka'annal arda laisa biha Hisham, sungguh bumi Makkah laisa biha Hisham, sudah tidak ada lagi yang dermawan. Hisham, dermawan. Jadi ka'anna di sini artinya sungguh tahqiq, ya. Bawanya wa za'ama ibnu as-sayyid atau sayyid, ya, sayyid, nah, ibnu sayyid as-sayyid, ibnu as-sayyid, annaha ta'ti lidunni idha kana khobaruha fi'lan, au du'afan, au sifatan min sifati asma'iha, nahu ka'anna zaidan yanamu zaid, kemungkinan sedang tidur. Ka'anna zaidan amabal baiti, kemungkinan zaid ada di depan rumah. Ka'anna zaidan qawiyun ya, kemungkinan zaid itu kuat, ya. Nah, mungkin zaid itu kuat. Bawanya lagi wa za'ama Abul Husain Al-Ansari annaha ta'ti litakribi, annaha ta'ti litakribi. Nahu ka'anna Zaidan qa'imun. Zaid hampir bangun. Ka'anna Zaidan qa'imun. Zaid hampir bangun. Nah, artinya takrib. Bawanya wa za'ama Abu Ali Al-Farisi annaha qad ta'ti linnafyi, annaha qad ta'ti linnafyi. Lahu ka'anna Zaidan dhahibun, Zaid tidak pergi. Abu Adi Al-Farisi peranggapan bahwasanya ka'anna kadang juga mengandung arti nafik. Ka'anna Zaidan dhahibun, Zaid tidak pergi. Baik, ini anggotakan inna yang ke 4 ya. Al-Khamis laita. Litamanni wa huwa talabu mala tom'a fihi, wahuwa talabu mala tom'a fihi, au ma fihi usran, au ma fihi usran. Nahu laitas syababa ya'udu yauman, wa qawlul miskin wa qawlul miskin laita li malan fa akhudja minhu. Laita disebut huruf tamanni yakni mengharap sesuatu yang tidak bisa diharapkan terjadi, sulit ya, atau mustahil terjadi, atau sesuatu yang sulit terjadi. Contoh laita syababa ya'udu yauman, andai masa muda itu kembali sehari saja. Ini mustahil. Dan ucapan orang miskin, laita li malan fa hujja minhu, andai aku punya harta banyak bisa naik haji. Nah, orang miskin sulit haji ya. Nah, kalau enggak punya duit, dia berharap punya duit, berarti harapannya itu sulit, tapi masih mungkin ya, masih memungkinkan. As-sadis, la'alla litawakku nah, la'alla litarji nah, wahua talabu ma yumkinu fil mahbubi lahu qawli ta'ala la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra surah at-talaq ayat 1. La'allah disebut huruf tarji, yaitu mengharap sesuatu yang mungkin terjadi dalam perkara yang disukai. Contoh firman Allah Ta'ala, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Semoga Allah mengadakan sesuatu yang baru setelah itu. Nah, walil isfaqi wal isfaqi wa huwa al hajar min wuqu'il makruhi Thank you. nahwu qawlihi ta'ala fala allaka bakhi'un nafsaka. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-6. La'allah juga mengandung arti lil isfaq. Al-isfaq itu maknanya ialah mewaspadai terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Contoh Allah Ta'ala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Fala allaka bakhi'un nafsaka. Jangan-jangan engkau akan menghancurkan dirimu sendiri karena sedih. Nah, bawahnya qala Al-Akhfash Walita'lili Qala Al-Akhfash Walita'lili. Nahu Afril amalaka, afriz amalaka, la'allana nataghadda, wa minhu qawluhu ta'ala la'allahu yatadhakkar. Surah Toha ayat 44. Ini berkata Al-Akhfash, la'alla ini juga punya arti ta'lil. Itu karena atau agar. Contoh afriq amalaka, selesaikan pekerjaanmu. La'allana nataghadda, agar kita bisa makan siang. Atau karena kita akan makan siang. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala, la'allahu yatadhakkar, agar dia mau ingat ya. Nah, ta'lil. Surah Toha ayat 44. Bawanya qala al-kufiyuna walil istifham. Qala al-kufiyuna walil istifham. Nahwu qawlihi ta'ala wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Surah Abasa ayat yang kedua. Kata orang-orang Kufah, Al-Allah juga bisa mengandung arti istifham, pertanyaan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa ma yudrika, taukah kamu, la'allahu yazzakka, apakah dia mau membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Surah Abbas ayat 1. Bawahnya, wa uqailun tujizu jara ismiha wa kasri lamiha al-akhirah. Qail membolehkan isimnya la Allah dijarkan. Dan lam dari la Allah yang terakhir dikasrah. La alli. Baik. As-sabi asa. Makna la Allah wa syartu ismihi ayakuna domiran. Kaqaulihi fakultu asaha naru ka'sin wa'allaha. Fakultu asaha nar ka'sin wa'allaha. Yang ketujuh, asa. Ini termasuk saudaranya ina. Jika bermakna la Allah, syaratnya isimnya berupa domir. Contoh ucapan penyair, fakultu, aku katakan asaha. Ya, mudah-mudahan dia wa'anas naru kaksin, api piala, wal Allah, dan semoga saja dia. Ya, asaha ha itu isimnya asa, naruka sin khobarnya. Al-Thamin. Oh, enam, enam. Tanbih, tanbih atau faidah sebelum asal tanbih. Dhahaba sibawai, dhahaba sibawai. Ila anna asa qad yaji'u fi'lan ya'malu amalakana wa ta'atan yakunu kha'fan bimakna la'alla ya'mal amala inna si bawai rahimahullah berpendapat bahwa asa tak kadang tampil sebagai fi'il yang beramal seperti kana, termasuk kada wa akhwatuha, ya. Dan terkadang tampil sebagai huruf yang mengandung arti la'alla yang beramal seperti apa ini? Inna. Taib. Berarti asa statusnya sebagai saudaranya inna diperselisihkan, ya. Dan maksudnya asa sebagai saudaranya inat merupakan pendapat dari Sibawai dengan syarat tadi, artinya ala Allah dan isimnya berupa apa ini? Dhamir. Athamin. La an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah lil jinsi. Nahu la rajula qaimun. Nah, yang ketelapan termasuk saudaranya inna wa akhwatuha ialah an-nafiyah lil jinsi. Nah, memang la an-nafiyah lil jinsi itu beramal seperti apa ini? Inna, ada yang memasukkan dalam grupnya inna secara total, ada yang memasukkannya hanya beramal seperti inna, tapi dibahas tersendiri. Jumhur alinahu menganggap la an-nafil jinsi ini tidak termasuk saudaranya inna, tapi beramal seperti inna, sehingga dibahas secara tersendiri pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah masail-masail yang lain akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.